بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات، para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, masih pada tafsir surat As-Saff. Kita telah sampai pada ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zahu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah tatkala Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian menyakitiku? Padahal kalian telah tahu bahwa saya adalah Rasulullah kepada kalian, Rasul yang diutus oleh Allah SWT kepada kalian. Falamma zahu, tatkala mereka menyimpang, azaghallahu qulubahum, maka Allah Subhanahu wa taala simpangkan sekalian hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat-ayat sebelumnya agar orang-orang yang beriman tidak seperti orang-orang Yahudi yang tidak mengamalkan apa yang telah mereka ketahui, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang ucapan Nabi Musa kepada kaumnya dan apa yang diperbuat oleh kaumnya kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan perlu kita ketahui bahwa sering sekali Allah di dalam Al-Quran menceritakan kepada kita tentang Nabi Musa. Sering. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam terhadap kaumnya, bagaimana perilaku kaumnya kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, kisah-kisah dalam beberapa surat begitu sering dan begitu banyak. Kenapa? Kenapa Allah sering mengkisahkan Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran? Ya, kata para ulama, karena ada kemiripan antara kaum yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam dengan kaum yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Kepada orang-orang Yahudi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara kaum yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Makanya surat As-Saff ini adalah madaniyah, diturunkan oleh Allah SWT setelah hijrahnya Nabi, setelah Nabi bergaul, berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, Yahudi Bani Quraidah, ya, Bani Qainuqa dan yang lainnya. Oleh karenanya ayat-ayat atau surat-surat madaniyah yang Allah turunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau hijrah ke kota Madinah, banyak berbicara tentang, ya, Nabi Musa alaihi salam, ya, berbicara tentang Fir'aun, berbicara tentang kaumnya Nabi Musa alaihi salam, karena ada kemiripan ini. Ya, Nabi Musa diutus kepada Fir'aun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Ya, berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam yang pernah mengatakan kepada kaumnya. Dan ini Allah ceritakan kepada kita agar kita mengambil pelajaran. Jangan sampai kita seperti kaumnya Nabi Musa alaihi salam yang menyakiti nabi mereka, Nabi Musa alaihi salam. Kita pun demikian. Jangan sampai kita menyakiti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berfirman, "Wa id qala Musa liqaumi." Dan ingatlah tatkala Musa, Musa ibnu Imran adalah seorang nabi dan seorang rasul, seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus kepada orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi. Dan beliau adalah salah satu ulil azmi, ya, dan beliau adalah seorang rasul yang pernah diajak bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Ya, dengan sebenar-benarnya. Ini berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihi salam. Makanya gelarnya Nabi Musa itu adalah Kalimullah. Kalimullah, yaitu seorang nabi dan seorang rasul yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gelarnya Nabi Musa alaihi salam. Baik. Ingatlah tatkala Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, kaumnya yakni orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka mengetahui kebenaran, ya, di antaranya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mau mengikutinya. Mereka tidak mau mengamalkannya. Begitu juga kita, ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi yang tahu kebenaran, ya, wahyu yang dibawa oleh Rasulullah, kita mengakuinya, tapi kita enggak mau mengamalkannya. Kita enggak mau menerimanya. Ya. Kalau kita seperti itu berarti sama saja seperti orang-orang Yahudi yang mengerti tentang ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ya. Kebalikan dari orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mereka mengamalkan tapi enggak pakai ilmu. Orang Yahudi punya ilmu tapi enggak mengamalkan. Ahlul Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW, memiliki ilmu dan mereka mengamalkannya. Ya, oleh karenanya setiap solat kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya Nabi, jalannya para sahabat yang memiliki ilmu dan mengamalkannya. Mereka tidak beramal tanpa ilmu. Dan mereka juga bukan termasuk orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jalan yang lurus itu bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Walad ghairil mahdhub, yaitu orang-orang yang Allah murkai, yaitu orang-orang Yahudi yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Walad dhalin, dan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Ya, ingatlah tatkala Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, yaitu orang-orang Yahudi, ya qaumi, wahai kaum. Ya, jadi Nabi Musa alaihi salam berbicara dengan kaumnya, memanggil kaumnya dengan bahasa yang lembut, ya qaumi, wahai kaumku. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita apabila menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan dakwah kepada masyarakat, hendaknya berusaha semaksimal mungkin memilih kalimat-kalimat yang, ya, lembut, yang sejuk, ya. Nah, wahai kaumku, lima tu'dunani, kenapa kalian menyakitiku, yaitu menyakiti Nabi Musa alaihi salam. Ya. Waqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum, padahal kalian telah mengetahui bahwa saya adalah utusan Allah kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini tentang ucapan Nabi Musa kepada kaumnya dan bagaimana kaumnya Nabi Musa alaihi salam yang menyakiti Nabi Musa alaihi salam. Semua itu tujuannya apa? Pertama adalah untuk sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad. Artinya wahai Nabi Muhammad, sekarang orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, mereka menyakitimu, ya, enggak usah kaget. Enggak usah kaget dengan perilaku mereka. Kenapa? Karena Nabi Musa saja sebelum kamu, seorang rasul yang diutus sebelum kamu, mereka, dia juga diperlakukan sama. Disakiti, ya, dihina baik dengan ucapan maupun perbuatan. Ya, pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW ketika beliau membagi ghanimah pada perang Hunain, dibagi oleh Nabi SAW secara adil, tiba-tiba ada seorang yang mengatakan hadihi kismatun ma urida biha wajhuwa, pembagian ini enggak adil, pembagian ini enggak ikhlas. Ya, padahal yang bagi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan kalau saya enggak adil, terus siapa lagi yang adil? Lalu Nabi mengatakan, menghibur dirinya, rahmatullah ala Musa, laqad udhiya bi aksara min hadza fasabaru. Semoga Allah merahmati saudara saya yaitu Nabi Musa alaihi salam. Beliau disakiti lebih parah daripada ini, daripada saya, tapi beliau sabar. Ya, diceritakan dalam Sahih Bukhari bagaimana orang-orang Yahudi menyakiti Nabi Musa. Salah satunya mereka menuduh Nabi Musa alaihissalam ini, ya, bermasalah. Maaf, dalam masalah zakarnya. Ya, dalam masalah zakarnya. Suatu hal yang aib, tabu. Ya, mereka menuding Nabi Musa alaihissalam ini bermasalah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala singkap jelaskan bahwa Nabi Musa alaihi salam bersih dari tuduhan tersebut. Ketika beliau mandi gitu kan, dalam hadis yang panjang, ketika beliau mandi, ya, terus bajunya apa? Kebawa air. Beliau lari untuk mengejar bajunya tersebut dan orang-orang melihat bahwasanya Nabi Musa alaihi salam tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi. Artinya orang-orang Yahudi segitunya menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Makanya Allah ceritakan hal ini kepada kita untuk pelajaran kepada kita. Jangan sampai kita kayak orang-orang Yahudi yang kurang ajar kepada Nabi mereka. Ya, Allah tegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 69. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa, menuduh Nabi Musa AS yang bukan-bukan, ya, menjelek-jelekkan Nabi mereka ini, padahal dijelek-jelekkan. فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا, lalu Allah membersihkan dari tuduhan mereka. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا, dan adalah Nabi Musa itu sangat terhormat di sisi Allah SWT. Beliau termasuk ulil azmi, ya, bahkan beliau diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, terhormat. Oleh karenanya, siapapun yang mencela para nabi, siapapun yang mencela para ulama, pada hakikatnya tidak mengguncang, ya, tidak merubah posisi kedudukan para ulama. Orang-orang yang mencela para nabi pada hakikatnya menghancurkan dan membinasakan diri mereka sendiri. Begitu juga orang-orang yang mencela para ulama. Ya, celaan mereka tidak menodai dan mencederai para ulama, kedudukan mereka tetap Allah akan tinggikan. Ya, kayak orang-orang Yahudi mencela Nabi Musa, apakah mempengaruhi kedudukan Nabi Musa? Enggak. Beliau tetap terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru para pencelahlah yang binasa, yang dihancurkan, dilaknat, dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair pernah mengatakan, ya natihal jabalil ali liyak limam asfik ala ra'si la tusfik ala jabali. Wahai orang yang ingin nabrak gunung, sayangilah kepalamu, jangan sayang sama gunungnya. Ini orang-orang yang mencela para nabi, orang-orang yang mencela para sahabat, orang-orang yang mencela para ulama, ya, pada hakikatnya membinasakan diri mereka sendiri. Kasihanilah kepalamu, jangan kasihan sama gunungnya. Gunungnya enggak bakalan apa-apa. Kalau kita pengin nabrak gunung, kitanya yang mampus, bukan gunungnya. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini kepada kita untuk sebagai pelajaran kepada kita semuanya, jangan sampai kita ini perilakunya, karakternya, ya, seperti orang-orang Yahudi yang kurang ajar sama nabi-nabi mereka, menyakiti nabi mereka. Demikian juga kita ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita sebagai umat Islam ini, ya, mencela nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menyakiti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus menghormati nabi kita Muhammad. Kita harus mencintai nabi Muhammad. Kita harus mengagungkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak beriman salah seorang di antara kita sampai dia mencintai nabi Muhammad lebih daripada kecintaannya kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, bahkan terhadap dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai saya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Nabi Muhammad harus lebih kita cintai dari siapapun. Dan itu dibuktikan ketika berbenturan antara perintah Nabi, syariat Nabi, sunnah Nabi dengan perintah siapapun di antara manusia, orang tua kita, atasan kita, bos kita, istri kita, anak kita, maka kita mendahulukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu buktinya kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Nabi Muhammad bukan hanya dengan klaim, bukan hanya dengan pengakuan, tetapi harus dibuktikan. Ya, bukti. Cinta bukan hanya gombal soal klaim, mengaku-ngaku. Kalau ngaku, orang Yahudi juga ngaku mereka dicintai oleh Allah. Nahnu abna wa qalatil yahud, nahnu abna Allahi wa ahibbahu. Orang-orang Yahudi, mereka mengatakan, kami adalah putra-putra Allah dan orang-orang yang dikasih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini klaimnya mereka, tilka amaniyum, kata Allah. Itu pengakuan mereka. Ya. Pengakuan yang bohong, pengakuan yang dusta. Kalau memang benar Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, kenapa Allah melaknat mereka? Kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, murka kepada mereka? Kan enggak mungkin. Nah, dan ini penting ma'asyiral muslimin, karena sekarang banyak di antara umat Nabi Muhammad mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, ya, mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hanya sekedar omong kosong saja. Ya. Cinta kepada Nabi Muhammad harus dibuktikan dengan ketaatan kita kepada Nabi Muhammad. Ya. Kalau Rasulullah memerintahkan kepada kita, kita jalankan. Kalau Rasulullah memerintahkan kepada kita, kita tinggalkan. Ya, kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beribadah dengan perasaan, dengan apa kata banyak orang, dengan warisan nenek moyang, bukan. Tetapi beribadah berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam menyikapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ada dua golongan yang keliru. Yang pertama, golongan yang merendahkan Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti halnya orang-orang Yahudi yang mendustakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga di umat ini ada orang-orang yang mencela Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad SAW, mendustakan Nabi Muhammad. Seperti orang-orang liberal, ya, yang mengatakan Nabi itu hanya manusia biasa yang bisa kita kritik semau kita. Ya, makanya jangan heran kalau orang-orang liberal, ya, sering sekali membantah, menggugat hadis-hadis Nabi. Ya, karena bagi mereka Nabi Muhammad gak ubahnya seperti manusia yang lain yang bisa dikritik, ya, semau hawa nafsu mereka. Nah, yang kedua, golongan yang kedua yaitu golongan yang berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad, sampai pada taraf yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW yang mengetahui ilmu gaib, bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki kekayaan dunia demikian juga kekayaan di akhirat kelak. Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Ya, sehingga sebagian di antara mereka ada yang berani mengatakan termasuk ya perbendaharaan wahai Muhammad, kamu memiliki dunia dan akhirat, dan termasuk ilmumu kamu mengetahui ilmu lauhil mahfuz. Ini biasanya orang-orang ahli khurafat, orang-orang tasawuf, ya, yang berlebihan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya keliru. Yang benar adalah sikap tengah-tengah. Kita mencintai Nabi Muhammad, kita menghormati Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak boleh berlebih-lebihan dari kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Makanya perhatikan, ketika kita bersyahadat, dalam syahadat kita tauhid, kalimat syahadat, kita bersaksi bahwasanya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba supaya tidak berlebih-lebihan. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul supaya kita tidak merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini sikap yang benar terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani? Kenapa kalian menyakitiku? Waqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum, padahal kalian telah tahu bahwasanya saya adalah rasulullah kepada kalian. Ya. Kalau enggak tahu bahwasanya dia adalah rasul itu masih mending gitu ya. Tapi kalau sudah tahu beliau adalah utusan Allah yang mestinya dihormati, yang mestinya di ya dicintai, kok malah tetap disakiti. Ini ya nemen nih. Ya, kebablasan, kurang ajar sekali. Ya, jadi artinya kalau kita menyakiti seseorang, tapi kita nggak tahu kalau dia itu orang yang terhormat, itu wajar. Maksudnya orang masih memaklumi lah, namanya juga nggak tahu. Tapi kalau kita sudah tahu, udah ngerti, ya, bahwa dia adalah orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya sangat tinggi, mestinya dimuliakan, mestinya dihormati, kok kita berani kurang ajar kepada dia? Ya, ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang betul-betul keras hatinya. Ya, makanya ini adalah celaan bagi orang-orang Yahudi, di mana mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Mereka tahu itu Nabi Musa alaihissalam adalah Rasulullah, utusan Allah yang harus dimuliakan, yang harus dihormati. Tapi, ya, tetap saja orang-orang Yahudi tidak, ya, memuliakan, tidak mengagungkan, tidak taat kepada ya, Nabi Musa alaihissalam. Baik, kemudian falamma zahu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka zahu itu ya bengkok, ya, tatkala mereka sudah mulai bengkok, condong dari kebenaran, dari jalan yang benar, maka azaghallahu qulubahum, Allah pun menyimpangkan ya hati mereka sekalian. Yani tatkala mereka sudah ada ya penolakan terhadap ya kebenaran yang datang kepada mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Para ulama mengatakan al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Karena mereka menolak kebenaran, akhirnya Allah sesatkan sekalian mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah itu enggak pernah zalim kepada hambanya. Tatkala Allah menyesatkan kepada seorang hamba, bukan berarti Allah zalim kepada dia. Dia sendiri yang salah. Ya, datang kebenaran kepadanya, dia malah menolak. Ya udah, Allah sesatkan karena perbuatan dia, bukan karena Allah zalim. Ya, karena dosa-dosa dia. Makanya di sini Allah membalas perbuatan mereka. Karena mereka menolak kebenaran, karena mereka menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihi salam, maka Allah subhanahu wa ta'ala simpangkan hati mereka. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 110, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadaruhum fi tuhyanihim ya'mam. Dan kami balikkan hati mereka dan pandangan mereka karena mereka tidak beriman. Jadi dikarenakan mereka tidak beriman, akhirnya apa? Allah sesatkan nanti mereka dikarenakan dosa-dosa mereka. Demikian juga Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masir. Dan barang siapa yang menentang Rasul, yang ini enggak menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasul yang datang kepada mereka setelah jelas petunjuk kepadanya, sudah jelas ya Qur'annya, hadisnya telah jelas kepada dia, wa yattabi ghayra sabilil mu'min, dan dia enggak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, apa akibatnya? Nuwallihi ma tawalla, kami sesatkan dia. Wa nuslihi jahannam, dan kami campakkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Jadi ingat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan seseorang, bukan berarti Allah itu zalim kepada dia. Karena Allah enggak mungkin berbuat zalim. Bahkan Allah dalam hadis qudsi dengan tegas, ya, inni haramtu dzulma ala nafsi, saya telah haramkan kedzaliman bagi diri saya. Allah enggak mungkin zalim. Ya, Allah enggak mungkin zalim. Kalau Allah memberikan hidayah itu adalah karena karunia-Nya, nikmat-Nya, anugerah-Nya, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut yang harus disyukuri. Kalau Allah menyesatkan itu karena Allah adil. Ya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala zalim, karena Allah tidak mungkin berbuat zalim. Jadi dosa-dosalah yang menjadikan seorang itu kemudian disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dosa itu menjadikan tersesatnya seorang hamba. Dan perhatikan ma'asyiral muslimin, dalam ayat tersebut Allah mengatakan Allah sesatkan hati mereka. Allah enggak mengatakan Allah sesatkan ya mata mereka, Allah sesatkan telinga mereka, Allah sesatkan hati. Kenapa? Karena hati adalah timbangan baik dan buruknya seseorang dinilai dari hati. Ini sumbernya, wadahnya. Kalau ini baik, yang lainnya akan baik. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Sesungguhnya pada diri manusia itu ada segumpal daging, jika dia baik maka yang lainnya baik. Kalau dia jelek, rusak, maka yang lainnya pun rusak. Apa itu? Kalbu, hati manusia. Dan ini memberikan faedah penting bagi kita agar kita lebih perhatian untuk mengontrol, merawat apa? Hati kita. Ya, daripada hanya sekedar memperhatikan penampilan zahir kita, pakaian kita, badan kita, rumah kita, mobil kita. Jangan kebalik. Banyak orang itu kebalik, lebih memperhatikan kepada penampilan zahir daripada penampilan ya batinnya. Dia lebih perhatian kepada bajunya, ya dia lebih memperhatikan kepada badannya, lebih perhatian kepada rumahnya, mobilnya, sepeda motornya, tapi lupa tentang batinnya. Padahal yang dilihat, dinilai, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala bukan penampilan luar, casingnya, tetapi yang paling penting adalah dalemannya. Ini yang paling penting. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Orang yang fasik maksudnya adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Jadi Allah tidak memberikan hidayah. Maksudnya hidayah di sini yaitu hidayah at-taufik. Hidayah at-taufik, karena hidayah itu ada dua macam. Ada yang pertama hidayatul irsyad, hidayah penjelasan. Kalau hidayah penjelasan, orang-orang Yahudi sudah mendapatkan hidayah penjelasan dari Nabi Musa alaihi salam, sudah didakwahi, dinasihati oleh Nabi Musa, sudah sampai kepada mereka. Tapi mereka tidak mendapatkan hidayah itu. Hidayah yang kedua yaitu hidayah itu taufik. Allah enggak membuka hati mereka untuk menerima kebenaran yang datang kepada mereka. Jadi hidayah ada dua macam, hidayatul irsyad wa hidayatu at-taufiq. Orang-orang Yahudi sudah sampai kepada mereka hidayatul irsyad, penjelasan. Dakwahnya Nabi Musa sudah nyampe kepada mereka. Tapi mereka tidak mendapatkan hidayatul taufiq. Makanya ma'asyiral muslimin, hidayah itu mahal harganya. Ya, hidayah itu mahal. Betapa banyak orang ya dengar Al-Qur'an. Betapa banyak orang sering baca Al-Quran. Betapa banyak orang ikut pengajian. Betapa banyak orang sering mendengar nasihat. Tapi alangkah sedikitnya orang-orang yang menerimanya. Ya, sedikit. Oleh karenanya, hidayah itu sangat mahal. Ya, sehingga dengan demikian siapapun di antara kita yang mendapatkan hidayah itu taufik, hendaknya banyak-banyak apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaganya, merawatnya sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke surga. Jadi, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang condong dari kebenaran tadi, Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan dua hukuman. Ya, tatkala mereka menyakiti Nabi Musa, tatkala mereka tidak menerima ajakan Nabi Musa, risalah Nabi Musa, Allah hukum mereka dengan dua hal. Pertama, Allah sesatkan mereka. Yang kedua, Allah enggak ngasih petunjuk kepada mereka. Allah enggak ngasih hidayah kepada mereka. Maka begitu juga ma'asyiral muslimin, kalau kita ini enggak taat sama Nabi Muhammad SAW, kalau kita menyakiti Nabi Muhammad SAW, kita pun akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang menyelisihi nabi. Ya, orang-orang yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang melakukan kebid'ahan, membangkang kepada Nabi Muhammad, hati-hati. Hati-hati dari apa? Tertimpa fitnah dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah bencana demi bencana yang menimpa sekarang ini, salah satu sebabnya adalah karena kita enggak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkang sama Rasulullah. Rasulullah bilang seperti ini tapi kita enggak mengamalkannya. Rasulullah melarang, kita malah menerjangnya. Rasulullah memerintahkan, kita enggak melakukannya. Ya. Ini salah satu penyebab petaka demi petaka yang menimpa kita. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa id qala Isa bin Maryam. Dan tatkala Isa, dan ingatlah tatkala Isa ibnu Maryam mengatakan. Kalau Isa selalu digandengkan dengan ibnu Maryam. Kalau nabi-nabi yang lain enggak pernah disebut, bapaknya pun enggak pernah disebut. Kalau Nabi Isa alaihissalam selalu disebut tapi disandarkan kepada ibunya yaitu ya Maryam. Kenapa? Ya. Hikmahnya adalah untuk menunjukkan kepada kita tentang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan seorang tanpa seorang ayah. Ya, tanpa seorang ayah. Allah Maha Mampu. Makanya Nabi Isa alaihissalam adalah ujian bagi kita semuanya. Apakah kita percaya ya dengan Nabi Musa alaihissalam? Apakah kita percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Sebagian orang enggak percaya. Seperti orang-orang Yahudi. Ya. Sebagian orang ya berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Jadi ada dua golongan, ada orang yang membenci Nabi Isa alaihissalam, bahkan berusaha untuk membunuhnya, kan gitu. Ya, orang-orang Yahudi. Mereka berusaha untuk membunuhnya. Padahal Nabi Musa akhirnya kemudian apa? Diselamatkan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Musa, tidak menyalib Nabi Musa, tetapi disamarkan kepada mereka. Ada yang dimiripkan dengan mereka. Ya. Oleh karenanya Nabi Musa alaihi salam sampai sekarang ini belum meninggal. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang ke Nabi Isa. Nabi Isa. Ya, Nabi Isa alaihi salam itu belum meninggal. Diangkat oleh Allah ke mana? Ke langit yang kedua. Dan nanti di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ingatlah tatkala Isa ibnu Maryam mengatakan, ya Bani Israel. Bani Israel maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Ya, Israel itu adalah Yakub. Ya, Yakub. Ya, Bani Israel keturunan Nabi Yakub, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Baik. Dan sebagai faedah perlu kita tegaskan di sini satu istilah yang keliru, yang sering beredar di media-media, dan kita pun sering mengatakan Ya'qub alaihi salam. Kalau kita mengatakan orang-orang Palestina dibantai oleh Israel, ya, pada hakikatnya kita mencela Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya, tidak layak istilah ini. Makanya orang-orang Yahudi senang kalau mereka dipanggil Israel. Sebutlah mereka Yahudi, jangan sebut apa? Israel. Ya. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum, saya adalah rasulullah kepada kalian. Ya, kita harus beriman bahwasanya Isa alaihi salam adalah utusan Allah kepada ya kepada orang-orang Bani Israel. Kita harus yakini. Ya, kita harus yakini hal itu. Dan seperti tadi sudah kita singgung, dalam menyikapi Nabi Isa alaihi salam ada dua golongan yang tersesat. Golongan yang pertama, golongan yang merendahkan Nabi Isa alaihissalam, bahkan membunuhnya. Ya, berusaha untuk membunuhnya, yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya dia adalah anak zina. Naudzubillah. Ya. Yang kedua, golongan yang berlebihan kepada Nabi Isa, yaitu golongan orang-orang Nasrani yang sampai menuhankan Nabi Isa alaihissalam, mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan atau anak dari Tuhan, sehingga mereka sembah. Ya. Dan ini adalah suatu kekufuran, mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan, ya, atau Allah memiliki Tuhan, itu adalah kekufuran. Karena Allah berfirman lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya ya Allah itu satu dari yang tiga, trinitas. Itu adalah akidah yang kufur. Ya, ini Al-Qur'an yang mengatakannya, bukan saya. Ya. Dan ini bantahan kepada orang-orang liberal yang mengatakan Yahudi dan Nasrani itu adalah agama, sama-sama mengarah kepada surga. Semua agama adalah benar. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan ya sebelum berita sebelum saya yaitu Taurat, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberikan kabar gembira dengan adanya rasul yang datang setelah saya, yaitu setelah Nabi Isa alaihi salam, yang bernama Ahmad. Ahmad ya, maksudnya adalah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu memiliki beberapa nama ya, di antaranya Muhammad, Ahmad dan sebagainya. Tapi enggak ada Toha sama Yasin ya. Itu bukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ahmad di sini adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa mengabarkan nanti akan datang seorang nabi namanya Nabi Muhammad atau Ahmad. ya. Nah, bukan Ahmad Al-Qadiani. Orang-orang Ahmadiyah berdalil dengan ayat ini bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu nabi mereka yang ada di India, Ahmad Al-Qadiani. Bukan, ini dengan kesepakatan para ahli tafsir, maksudnya Ahmad di sini adalah Nabi Muhammad, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Siapa yang mengatakan bahwa ada Nabi Muhammad, ya, ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka orang tersebut adalah dajjal, pendusta. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Tatkala datang kepada mereka keterangan-keterangan, ya, hujjah-hujjah, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Begitu orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang kafir, ya, tatkala datang kepada mereka kebenaran, mereka menolaknya. Ya, mereka menolaknya dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.